Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Allahumma fassali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dan bersua dalam rangka mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu memohon kepada Allah agar diri kita diberikan cahaya Al-Qur'an dan juga kemudahan untuk melaksanakan apa yang digariskan oleh Al-Qur'an dan juga menjauhi apa yang larangan-larangan terdapat di dalam Al-Qur'an. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan berbahagia ini sudah memasuki ayat 158 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan. Masih punya kaitan yang sangat kuat dengan ayat 157. Kalau di dalam ayat 157 Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan serta pujian yang besar kepada orang-orang yang syahid di jalannya dengan ampunan dan juga rahmat yang besar, maka di dalam ayat 158 ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan secara global bahwa bagaimanapun bentuk kematian itu, maka sesungguhnya kita tetap akan dihadapkan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan dari setiap perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Oleh karena itu tidak ada satu pun perbuatan manusia itu yang terlepas dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, ayat 158 ini sedikit berbeda dari ayat 157 yang pada kajian terdahulu. Kalau dalam ayat 157, Allah mendahulukan kata-kata kutil yang artinya dibunuh atau terbunuh dari kata-kata mutum yang artinya mati. Sedangkan di dalam ayat 158, Allah mendahulukan kata-kata mati dari kata terbunuh. Hal ini sangat jelas sekali karena di dalam ayat 158 ini Allah menjelaskan tentang kematian secara global, yang biasanya itu lebih banyak kematian bukan di medan peperangan. Akan tetapi oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata mati dari kata terbunuh. Sedangkan di dalam ayat 157 Allah berbicara dalam konteks peperangan. Oleh karena itu kematian yang paling banyak terjadi di dalam peperangan adalah kematian karena terbunuh, bukan mati karena sebab-sebab lainnya sebagaimana yang biasa dialami oleh manusia. Ada perbedaan antara kata mati dengan terbunuh atau membunuh, walaupun dampaknya itu sama-sama menghilangkan jiwa manusia atau kehilangan jiwa manusia. Syekh Mutawalli Sya'lawi menjelaskan bahwa perbedaan antara mati dengan membunuh itu adalah kalau mati itu Allah Subhanahu wa taala yang langsung mencabut nyawa itu dari tubuh manusia sehingga akhirnya tubuh itu tidak lagi ada roh di situ. Adapun membunuh atau terbunuh yang dampaknya menghilangkan jiwa seseorang itu berangkat dari pengerusakan yang dilakukan terhadap tubuh sehingga akhirnya tempat di mana nyawa itu bersemayam itu sudah tidak mampu lagi bertahan di situ sehingga akhirnya keluar dan berdampak kepada kematian seseorang. Untuk mempermudah pemahaman antara mati dengan membunuh ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi memberikan satu ilustrasi yang cukup mudah kita pahami bahwa perbedaannya adalah seperti listrik. Bola lampu yang diarahkan oleh listrik. Nah, kalau mati itu, kalau listrik itu, lampu itu kita ingin matikan, maka kita mencabut coknya sehingga akhirnya mati. Itulah yang disebut dengan mati seperti manusia. Allah langsung mengambil nyawa itu sehingga tidak ada aliran listrik lagi yang masuk ke bola lampu dan akhirnya tidak bisa menimbulkan cahaya. Sedangkan kalau membunuh itu seperti menghancurkan bola lampu itu. Walaupun listriknya ada, akan tetapi tidak mampu lagi mengeluarkan cahaya karena bolanya tadi sudah dirusak. Sama seperti membunuh seseorang, maka kita sudah merusak tubuh itu sehingga akhirnya nyawa itu tidak mampu lagi bertempat di situ atau melakukan tugasnya, sehingga akhirnya dampak yang sama yaitu kehilangan jiwa juga juga berdampak sama. Nah, keterangan tentang mati atau terbunuh ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu wafat sebagai pengajaran kaum muslimin. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Seandainya manusia Nabi Muhammad itu, rasulku itu wafat, apakah kamu akan keluar daripada agama ini? Kata Allah, karena terjadi huru-hara pada saat itu, banyak yang tidak mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sehingga akhirnya Abu Bakar dapat menenangkannya kembali. Ya. Para pendengar rahimakumullah, mungkin ini prolog singkat dari kajian 158 ini yang pada intinya menekankan seluruh macam bentuk kematian atau terbunuhnya seseorang di medan perang semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yeah, untuk menerima balasan baik dan buruknya amalan-amalan yang pernah dilakukannya selama kehidupannya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita sudah hadir para asatiz Ustaz Hanafi Ismet dan Ustaz Jenal Arifin. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Jadi menarik ayat 158 ini setelah kita menceritakan tentang perang, mati syahid di jalan Allah ataupun mati secara umum. Ayat ini ditutup dengan la ilallah tuhsyarun. Kata-kata la di sini seharusnya ilallah saja sudah cukup, tapi ditambah lagi la, suatu stressing, pasti kamu kembali kepada Allah. Kenapa Allah membuat penekanan di sini, kamu pasti kembali kepada Allah? Rupanya orang kalau mati itu siap, orang mati itu terlihat pasti kita mati, tapi orang menjadi tidak siap, apakah ada kehidupan setelah mati? Jadi pernyataannya di sini, kenapa Allah menggunakan la ilallah ini, karena apa? Karena menegaskan ada kehidupan setelah mati, kamu akan dibangkitkan dan akan dikumpul di suatu tempat namanya Yaumul Mahsyar, tempat kumpul, padang mahsyar, di situ akan dihitung dan kemudian akan terjadi penempatan surga atau neraka. Maka pernyataan ada kehidupan setelah mati ini menjadi debat kusir dari dulu sampai sekarang, dari sebelum zaman Nabi Muhammad, dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Di antaranya ada orang mengatakan wa mayuhlikuna ila dahar. Kami tidak rusak, kami tidak mati kecuali memang waktu. Waktu yang mati. Sama kayak baterai, kata orang-orang yang materialisme yang dunia melihat dunia ini semua berbentuk materi. Kalau baterainya sudah soak, matilah itu. TV sudah dipakai 5 tahun, radio ini sudah dipakai 10 tahun, usang dia, rusaklah dia. Nah, itu bukan perbuatan Tuhan, kata dia. Terus habis itu ada juga orang yang mengatakan aiza kunna turaban a inna lama ba'usun, setelah kami menjadi debu dibangkitkan lagi. Kan kalau sudah rusak ya sudah rusak, kalau bisa-bisa didaur ulang, daur ulang gitu ya kan. Tapi kalau sudah jadi debu dibangkitkan lagi tidak. Pernyataan-pernyataan ini sering menyibukkan manusia, sehingga disitulah menyebabkan Allah mengatakan la ilallah itu syarun. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan ada orang yang ateis kemudian masuk ke dalam Islam dan dia berkata, kita tidak tahu karena kita belum pernah pergi ke akhirat dan ada surga dan neraka. Walaupun dalam Al-Quran banyak sekali mengatakan u'iddat lil kafirin, u'iddat lil muttaqin, surga sudah disiapkan dan telah ada bagi orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa, dan neraka telah ada bagi orang yang kafir. Tapi kita belum berjalan ke sana. Maka katanya, kalaulah saya masuk Islam dan berbuat baik, rupanya tidak ada surga, saya tidak merugi karena saya sudah berbuat baik. Tapi kalau ada, saya beruntung. Tapi kalau misalnya saya tidak beriman dan saya tidak mempersiapkan diri untuk itu, rupanya ada, maka saya bodoh. Kenapa saya tidak mempersiapkan? Kalaupun tidak ada, ya tidak apa-apa. Tapi Anda menyesal di dunia karena apa? Karena telah membuat keonaran, kerusakan di sana sini. Nah, jadi prinsipnya ketika seorang beriman, kalau misalnya imannya masih rendah, logika kawan ini masih mungkin dipakai. Betul. Tapi kalau dia beriman dan dia yakin dengan keimanannya, maka akhirat itu adalah wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Maka seperti kita temukan sahabat mengatakan, bagaimana keyakinan tadi, ada hakul yakin, ilmul yakin, ada ainul yakin, hakul yakin, dan ilmul yakin. Pertama kali orang yang beriman itu ketika di dunia ini dia sekarang kan sudah melihat akhirat itu tadi. Maka ditemukanlah sahabat tadi mengatakan, wahai Nabi, beda aku dengan masuk ke dalam surga. Hanya saja kamu membuang kurmamu ini, perang di jalan Allah, mati syahid, masuk surga lah kamu. Karena apa? Karena sudah melihat dia dengan keyakinan dia bahwa surga itu ada. Sehingga mati pun dia rela. Makan dunia kurma ini, alah kurma ini apalah. Karena apa? Karena keyakinan dia terhadap akhirat itu sudah sampai derajat hakul yakin dan ilmu yakin tadi. Ilmu dan hak. Maka orang yang beriman tadi disebutkan Allah akan menjadi seorang bertakwa, wabil akhirati hum yuqinun. Maka di sini Allah mengatakan la ilaha itu syarun. Itu tambahan dari saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang kematian, kita melihat ya beberapa ungkapan dan pembahasan tadi. Di sini ada saya ingin mengetengahkan tafsir ayat bil ayat. Sebenarnya kematian itu membawa sebagian orang untuk menjadi menyesal sepanjang hayat, sepanjang umurnya. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan seterusnya, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga sampailah kematian itu menjemput mereka, mereka mengatakan, Tuhan balikkan aku. La'alli a'malu shaliha fima taraktu. Agar aku kembali mengamalkan perbuatan yang soleh yang pernah aku tinggal-tinggalkan dahulu. Salat ditinggalkan, puasa tak dilaksanakan, zakat tak dikerjakan, sedekah tak diberikan. Ingin diulangi kembali. Nah, kenapa? Karena mereka akan tahu kembalinya kepada Allah. Kalau kembali kepada bos mereka misalnya, yang di akhirat sana menunggu bosnya, sudah TST saja atau sama tahu kan. Tapi ini kembali kepada Allah. Maka mereka ingin apa? Agar lebih banyak beramal lagi, minta. Berarti terjadi penyesalan di sini. Jadi setelah kematian ada penyesalan. Agar aku dapat beramal lebih banyak lagi, bertakwa. Apa kata jawab Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Kalau bahasa kita sekali-kali tak mungkin, itu pepesan kosong, tak mungkin hidup. Ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di setelah masuknya mereka ke dalam kubur, itulah tempat istirahat mereka, tempat penantian mereka sampai hari kiamat. Bila nufikha fis-sur, dihembuskan sangkakala, bangkit manusia tadi, fala ansaba bainahum yauma izin wala yatasaalun. Maka tidak ada lagi pertalian saudara, tidak ada lagi pertalian persahabatan dan pertemanan, wala yatasaalun, dan tidak pula saling sempat untuk tanya menanya. Nah, bila kita lihat kenapa orang-orang mukmin ya tidak alergi kepada kematian dan menganggap kematian ini adalah bagian dari sebuah kehidupan yang panjang, transit saja, karena mereka yakin akan kembali kepada Allah dengan amal kebaikannya. Tetapi bila kita lihat orang-orang yang tidak siap untuk mati, terlalu banyak berdosa dan tidak mau bertobat kepada Allah, kafir kepadanya, mereka takut mati. Kenapa? Mereka tahu ketika mereka akan kembalikan kepada Allah, tak ada yang bisa mereka bawa sebagai amal soleh, sebagai amal kebaikan. Maka akan muncul penyesalan demi penyesalan. Allah mengatakan yang ada pada hari itu adalah amal. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Orang yang berat timbangan amal kebaikannya, inilah orang yang sukses, beruntung. Waman khaffat mawazinuhu, orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum. Yang rugi adalah mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, mereka akan kekal di dalam neraka jahannam. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah mereka dibakar api neraka dan mereka di dalam neraka keadaan muram dengan bibir yang cacat. Ya, artinya bibir atas ditarik ke atas, bibir bawah ditarik ke bawah duer, sehingga nampak sangat duer, jelek sekali. Subhanallah. Subhanallah. Inilah ya. Apa kata Allah? Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukazzibun. Wahai manusia-manusia yang dalam neraka sekarang, bukankah ayatku telah kubacakan, tapi kamu selalu mendustakannya? Maka mereka menjawab sangat-sangat menyesal, ya Tuhan, ya Rabbana, Rabbana ghalabatna alaina syiq, ghalabat alaina syiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Sungguh ada segolongan dari hamba, mereka mengatakan, ya Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan. Ingat, ternyata kejahatan bisa menguasai manusia. Ketika kejahatan itu sudah membesar, sudah membuat sebuah proyek, sudah menjadi sebuah tatanan, sudah menjadi sebuah konsep hidup, kejahatan telah menguasai kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Tuhan, kembalikan kami ke dunia jika kami masih juga kembali kepada kekafiran, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Artinya mereka ada, tidak akan pernah terjadi kekafiran setelah engkau pulangkan. Ini adalah kalimat lau juga. Seandainya. Udah balik gitu lagi nanti. Udah balik gitu lagi. Apa kata Allah? Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah membentak, diamlah, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan jangan kamu banyak bicara lagi dengan aku. Yeah. Subhanallah. Jadi saudara sekalian, kematian memang adalah merupakan transit. Tapi apa setelah kematian ini yang membuat kita mengerikan sekali? Yeah. Harus takut dan memang harus mempersiapkan diri. Saya kembalikan kepada. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Ada doa yang harus selalu kita lantunkan dalam rangka mengingat kematian ini. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an sendiri diajarkan Allahumma ahyin, oleh Rasulullah kita diajarkan Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Ini adalah doa yang merupakan pengharapan dari seorang muslim yang begitu besar untuk dapat menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat-sangat bergembira. Karena memang kata Imam Ali radhiyallahu anhu bahwa saat-saat yang berbahagia itu adalah saat di mana seorang muslim menemui kematiannya karena dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang menjadi kajian kita pada hari ini dapat memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat kasih sayangnya serta memberikan kita selalu hidayah dan petunjuknya agar kita tetap melaksanakan ajaran agamanya. Kami dari tim Sabil Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendengarannya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir jam 12 ya.